Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Isma'i Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, di hari Kamis 30 Maret 2017 yang bertepatan dengan 2 Rajab 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta narasumber kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio dan telah siap dengan materi seperti biasanya dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Larangan Mengingkari Janji. Dan bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh atau pukul 05.20 sampai selesai. Dan untuk memperlancar acara, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa meneruskan kajian kita pada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan semoga sahabat sekalian ya yang lagi dalam perjalanan kerja, semoga selamat sampai tujuan ya. Iya. Dan hati-hati karena tadi jalan ramai sekali. Atau saya berat. Ya, luar biasa. Dan di rumah ya, yang ngantuk-ngantuk jangan tidur pagi dulu. Kita sambil mendengarkan pengajian. Iya. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Qur'an. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah berjanji ya. Iya. Yes. Menjanjikan sesuatu. Ada yang sering tukang janji juga ada. Ya, kepada saudara kita, tangga kita dan sebagainya. Dan itu memang kehidupan yang tidak pernah lepas ya dari kehidupan sehari-hari. Ah begitu. Dan manusiawi, berjanji itu manusiawi. Siapa sih yang tidak pernah berjanji? Ya. Anak kepada bapaknya, oh bapak kepada anaknya sering janji. Nanti kalau pinter saya belikan ini itu, nah, gitu. Bahkan anak kepada bapaknya janji juga, nanti kalau diturutin nanti saya akan begini begitu. Dari kecil itu sudah didikan janji kan. Gurunya pun gitu juga, nanti yang ranking sekian dapat hadiah ini itu, janji itu. Sehingga janji itu sudah melekat ya di telinga kita dari semenjak kita kecil, sehingga janji dijanjiin itu sudah tidak asing lagi, bahkan menyatu dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan itu pun menjadi senjata seorang calon pemimpin ya. Siapa yang pintar berjanji ya, sehingga janjinya itu dipercayai oleh calon pemilih ya, dia yang menang misalnya. Iya. Hampir semua menang itu gara-gara janji. Dan itu sudah lah. Dalam Islam tentunya kita tidak boleh sembarang janji ya. Dan semua itu ada konsekuensinya ya. Ingat konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Janji kita ya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Ada motivasi untuk menepati janji. Ya. Sehingga sebelum berjanji kita sudah berpikir dahulu apa manfaatnya, ya kan? Terus sebatas apa kita bisa menepatinya. Apalagi janji itu berkaitan dengan saudara kita. Mm-mm. Maksudnya adalah saudara sesama muslim. Ini perlu sangat kita hati-hati ya. Karena ucapan kita kepada saudara kita ini berat ya. Dan harus ditepati ya. Dalam pada pagi hari ini kita mengangkat tema dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, babu la ta'id akhoka syai'an fatukhlifahu. Ya, bab jangan berjanji kepada saudaramu lalu engkau mengingkarinya. Ya. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala hadatsana Abdullah ibn Sa'idin qala hadatsana Abdurrahmani ibn Muhammadin al-Muharibiyyu an Laysin an Abdul Malik an Ikrimah an ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifahu. Ya. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi mengabarkan kepada kami dari Lais, dari Abdul Malik, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka ya wa la tumazihu, janganlah engkau mendebat ya dan mempermainkan saudaramu. Ya. Kita mendebat dan mempermainkan saudaramu. Wala ta'idhu maw'idan fatakhlifah. Ya. Dan janganlah engkau berjanji kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Memang tiga hal ini menjadi satu kesatuan. Ya. Berarti siapa yang mempunyai satu sifat ini biasanya disertai sifat yang dua lainnya. Yang pertama adalah mendebat temannya. Ya. La tumari akhoka, janganlah engkau mendebat ya temanmu ya. Wala tumazihu, dan mempermainkan saudaramu. Dua ini. Yang tiga adalah wala ta'idhu maw'idan fatakhlifah. Dan janganlah engkau berjanji kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Ya. Pertama mendebat, kedua mempermainkan, yang ketiga adalah janji palsu. Ya. Biasanya kalau orang ya, kita mendapati orang mempunyai satu sifat ini, suka mendebat aja, dikit-dikit mendebat itu kan. Pokoknya prinsipnya enggak cocok dengan dia, dia berdebat. Nah, itu. Kalau enggak mendebat kurang marem ya. Kurang enak gitu. Kurang puas. Ya. Ini biasanya timbul juga ya. Mengikuti dirinya juga sifat mempermainkan. Ya. Kalau sudah sering mendebat itu tidak lepas dari ngolok-ngolok biasanya. Atau ngerjain, mempermainkan ya. Terus ya, nanti ujung-ujungnya juga ingkar janji ya. Kalau orang berdebat itu emosi kadang. Emosi, ngomongnya kemana-mana gitu kan. Karena debat kan ini bukan masalah prinsip. Apa aja didebatkan. Ini sifatnya yang kurang baik. Biasanya disertai dengan perbuatan-perbuatan jelek lainnya. Di antaranya adalah suka mempermainkan temannya, ngolok-ngolok ya. Dan ujung-ujungnya nanti janjinya janji palsu. Ya. Memang sifat keburukan ya, sifat keburukan kalau kita pelihara, kita enggak hati-hati akan timbul keburukan-keburukan yang lainnya yang menyertainya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau bersabda, "La tumari akhoka." Ya. Janganlah engkau mendebat. Sebelum Rasulullah SAW ya, beliau mengucapkan wala ta'idhu maw'idan fatakhlifah. Intinya kan itu. Jangan engkau berjanji kepadanya pada saudaramu maksudnya, lalu engkau mengingkarinya. Ya. Sebelumnya beliau bersabda, janganlah engkau berdebat. Ya. Kita jaga diri. Ya. Jaga diri. Dan kebaikan itu tidak harus muncul dari lisan kita. Kalau dari lisan teman kita, alhamdulillah, itu meringankan beban kita, kan gitu. Tidak harus dari kita terus. Ya. Enggak harus sama dengan kita, enggak harus. Yang kedua adalah janganlah engkau mempermainkan saudaramu. Ya. Jangan engkau mempermainkan saudaramu. Dalam hal kecil saja. Mungkin mengolok-olok depan orang banyak itu kan. Atau mempermainkan dengan kata-kata mungkin, dengan panggilan yang kurang bagus ya. Atau menghinanya, meremehkannya, meremehkannya dan sebagainya. Lalu beliau bersabda, wala ta'idhu mau'idan fatakhlifa. Janganlah engkau berjanji kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Ya. Kata tumari itu berdebat dan atau berselisih. Ya, berselisih. Likuli roksin rokyun ya. Setiap kepala. Ya, mempunyai pendapat masing-masing. Yes. Ya, kalau itu masalah-masalah akidah ya, yang harus kita kantor karena berbahaya dia menyebarkan sesuatu yang sesat lah, itu beda lagi. Tapi saudara, maksudnya saudara sama muslim ya, satu pengajian lah mungkin atau satu pesantren ya, satu masalah kecil ya, kita berdebat dan senang dengan perselisihan ya. Wala tumazih ya, maksudnya mempermainkan adalah jangan engkau bercandai ya dengan gurauan yang bisa menyakitinya ya. Baik berupa pelanggaran kehormatan atau sejenisnya. Apapun gurauan yang bisa menyakitinya. Mungkin menurut kita guyon ya. Tapi kebelablasan. Terlalu guyonnya sehingga apa? Kata-kata kita yang candaan itu bisa menyakitinya. Itu namanya mempermainkan. Masalah-masalah kecil menurut kita mungkin, kalau kita tidak menyadarinya, masalah kecil ya. Kalau kita tidak memperhatikan dua hal ini ya, mungkin menjadi kebiasaan kita, ujung-ujungnya kita juga menjadi orang yang tidak menepati janji ya. Kenapa larangan berdebat? Ya, kita disuruh ngalah itu kenapa? Itu kan terutama mungkin seorang dai ya, atau seorang panutan. Makanya orang yang suka berdebat, mendebat orang lain itu nggak terhormat. Malah diremehkan orang ya. Siapapun dia, sedikit-sedikit suka mendebat, sedikit-sedikit suka mendebat itu. Mendebatnya bukan sesuatu yang prinsip, pokoknya yang nggak cocok dengan dia. Gitu. Nggak baik gitu. Ini bisa menyebabkan perselisihan. Walaupun masalah-masalah kecil, tapi menyebabkan efek yang sangat luar biasa. Perselisihan sesama muslim bahkan di suatu masyarakat. Makanya seorang da'i itu dituntut untuk ngalah aja gitu. Ya kalau ada yang kurang pas dikit, diomongin pelan-pelan gitu kan. Jadi begitu. Jangan sampai langsung didebat. Debat. Begitu juga kalau kita mendengarkan pengajian. Ini juga kami sering mendapati ya. Ustaz tanya ya. Setelah tanya dijawab. Tanya lagi, maksud saya begini, wah, akhirnya debat, ya kan? Itu tidak jarang. Hal itu ada aja ya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Karena itu sifat-sifat yang kurang bagus dilihat orang awam pun bisa melihat kadang ya, itu kurang bagus akhlak orang yang suka berdebat, suka ngerjain ya, bercanda. Yang kalau bercanda oke lah kita, tapi kalau sampai bercanda dengan penghinaan itu kan penghinaan, apalagi dengan teman yang tidak terlalu akrab, ini berbahaya. Ya, disentil dikit aja sudah luar biasa. Rasulullah SAW pun beliau bersabda, ya, bersabda mengenai janji, ya, janji kepada saudara kita, yang mana namanya saudara sama muslim itu kan saling percaya, ya, mesti akrab, banyak akrabnya, apalagi sesama jamaah masjid, ya, sama jamaah masjid atau teman seperjuangan, pokoknya saudara kita, ya. Namanya saudara itu mempunyai sifat yang saling percaya, saling mengamanahi gitu. Makanya dalam ini Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaburat khiyanatan antu hadisa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzibun." Ya. Beliau bersabda, "Amat besar suatu pengkhianatan." Ya. Ya. "Amat besar suatu pengkhianatan jika engkau berbicara kepada saudaramu sesama muslim, ya, tentang suatu pembicaraan yang kepadamu ia mempercayai." Ya. Namanya saudara, kalau kita ngomong percaya dia. Kita. Sementara, ya, pada saat ia percaya dengan kita, sementara kita membohonginya. Ya. Percaya. Kamu kok percaya sama dia? Ya iyalah, dia kan sama saya akrab gitu kan. Ke masjid bareng, dulu ngajinya ngaji bareng, mungkin begitu. Percaya, ya. Tetapi ternyata bohong, ya. Kita membohonginya. Ya, makanya kaburat khianatan, ya. Amat besar suatu pengkhianatan. Amat besar suatu pengkhianatan. Ini tidak main-main, ya. Rasulullah beliau bersabda, kaburat khianatan, sangat besar pengkhianatan, yaitu pada saat saudara kita percaya dengan kita karena saudara, mungkin senasib, ya, dan sebagainya, tetapi kita membohonginya, mengkhianati kepercayaannya. Ini luar biasa. Ya. Masuk janji tadi, janji-janji tidak mengingkari. Sudah percaya, namanya saudara, apapun yang diomongkan percaya. Bahkan tidak sedikit kadang menginvestasikan, ya. Namanya investasi, kadang itu kan harus ada apa itu, hitam di atas putih, ada saksi. Karena sama-sama saudaranya, itu kan. Saudara-saudara seiman, maka enggak apa deh. Untuk ikhwan sendiri kan begitu biasanya. Ujung-ujungnya afwan. Karena akhirnya enggak bisa percaya, itu kan. Ini sangat berbahaya. Semoga kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustaz Mustofa Amal MA dari kitab Al-Adabul Mufrad, masih dengan tema larangan mengingkari janji, dan insyaallah kita akan teruskan di sesi yang kedua nanti. Dan untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Semar Radio untuk berinteraksi bersama kami di sesi yang ketiga nanti, tentunya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA melalui nomor telepon kami di 0218499 4343 atau di 0218497 0055, atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852 62 774 774. Sahabat Semar Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan Murotal Al-Quran dari Quran Surat Jin yang akan dibacakan oleh Ustadz Andi Bahri berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA, dan kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraksi bersama kami di sesi yang ketiga nanti, tentunya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852-62-774-774. Tapi sebelumnya kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ismail, berbahagia bersama Al-Quran. Kita teruskan kajian kita Al-Adab Al-Mufrad, ya, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pada bab La ta'id akhoka syai'an fatukhlifah, ya, jangan berjanji kepada saudaramu lalu engkau mengingkarinya, ya. Saudara sah muslim ini adalah mahal, ya. Kita sah muslim adalah mahal. Bukan berarti kalau dengan di luar Islam kita janji seenaknya, tidak. Ya. Itu akhlak kepada siapapun, ya. Kita tidak boleh mengumbar janji, ya, persiapapun. Apalagi kepada rakyat, ya. Tidak boleh mengumbar janji. Apalagi kepada sesama muslim. Ya. Ini tentunya pelarangannya sangat sangat ketat. Ya. Kita tidak boleh berselisih, tidak boleh, ya, ngalah lah, ya, tidak boleh mempermainkannya, mungkin mengolok-oloknya dan sebagainya, ya. Dan jangan sampai kita menodai kepercayaannya, sebagaimana Rasulullah SAW tadi bersabda, sebagaimana tadi setelah kami sampaikan, kaburat khianatan antu haditha akhoka hadithan huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzibun. Amat besar suatu pengkhianatan jika engkau berbicara kepadanya, ya, kepada saudara kita, ya, tentang suatu pembicaraan yang sehingga mereka mempercayai kita, ya, karena saudara, sementara engkau berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini merupakan bentuk pengkhianatan yang besar, ya. Adalah apabila, ya, kita menyampaikan sesuatu berita kepada saudara kita, ya, dan saudara kita percaya dengan berita yang kita sampaikan, ya, karena kita sesama muslim, ya. Nah, muslim kan gak boleh berdusta dan sebagainya. Padahal apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang kurang benar. Ini bahaya, ya. Harus hati-hati banget, terutama di WA. Iya. Dari mana grup sebelah? Sebelah mana? Kenapa ada grup sebelah itu? Antum sudah tabayun belum sih? Tabayunnya belakangan, ya. Padahal belum juga baca kadang. Riset. Ini kan keterlaluan itu. Baca aja belum itu. Kita hati-hati, ya. Kita hati-hati menyampaikan berita, hati-hati. Ini bisa timbul perpecahan, ya, timbul persangkaan dan sebagainya. Dan tentunya kepercayaan itu harus sangat-sangat kita jaga, ya, sangat-sangat kita jaga. Ya. Kehormatan kita terletak kepada kepercayaan, ya, kepercayaan saudara kita terhadap kita. Ya, itu adalah kehormatan kita di dunia. Dan tentunya ini sampai nyambung ke akhirat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akhtara musliman fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wanasi ajma'in. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Ya. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, ya, menepati janji seorang muslim, ya, saudara kita, ya, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat, ya, atau tebusan, kecuali dia sudah ini urusan sama manusia, ya, kecuali dia minta maaf. Ya. Ini berhubungan dengan adami, dan tidak sembarang adami. Ini adalah sesama muslim, ya, yang sangat mahal kehormatannya dan darahnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita mengalah. Wala tumarihu, ya. Rasulullah perintahkan janganlah engkau mendebat. Sesama muslim enggak boleh kita mendebat, itu kan. Wala tumahzihu, ya. Dan jangan engkau mempermainkan atau bergurau yang dengan perguruan yang terlalu, ya. Ya. Wala ta'idhu mau'idan fatakhlifah. Lalu beliau juga bersabda, jangan engkau berjanji kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Ya. Karena dengan saudara kita sama muslim, kita tidak boleh bercerai-berai. Kekuatan kita, ya, ada kekuatan saudara kita, ya. Dan kekuatan kita tergantung sebagaimana persahabatan, persatuan dengan saudara sesama muslim. Ya. Dari jalur Abdullah bin Umar, ya, Rasulullah SAW pun bersabda, innal ghadira yansibullahu lahu liwa yaumul qiyamah fa yuqalu ala hadhihi adratu fulan, ya. Sungguh Allah nanti tancapkan bendera bagi orang yang berkhianat, ya, di hari kiamat. Maksudnya, ya, nanti ada tanda di hari kiamat bendera. Jadi begini, di dunia ini kan kalau kita berkhianat, kalau kita berbohong kan kita sembunyi-sembunyi. Iya. Kenapa? Pasti kalau kita ketahuan bohong, ketahuan berkhianat, ketahuan enggak jujur, pasti kita dicemooh lah. Ah, ternyata bohong itu. Apalagi seorang pemimpin, ternyata bohong itu. Dan ini menjadi saudara, menjadi senjata, ya. Dengan calon yang lainnya biasanya untuk menjatuhkan lawannya itu dengan cara dia berbohong, ya. Karena kata-kata bohong ini kata-kata yang sangat enggak disukai, ya. Di antara dosa-dosa yang lainnya, kalau sudah dengan yang lainnya, bohong ini mempunyai tingkatan yang sangat tinggi. Iya. Mungkin tertinggi, ya. Kata-kata bohong, kata-kata enggak jujur, kata-kata korupsi, itu sesuatu yang mungkin nomor wahid lah sekarang ini, ya. Pelanggaran nomor wahid, ya. Bahkan orang yang rusak pun banyak dosanya, kalau dia yang enggak bohong, jujur, masih dihormati, kan. Orang sebaik apapun kelihatannya enggak pernah berbuat yang macam-macam, dia bohong, hancurlah pertabatnya. Nah, makanya di hari kiamat nanti Rasulullah nanti ada bendera khusus orang berbohong, lalu dikatakan kepadanya, ala hadhi atratu fulan, ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan. Ya. Diucapkan, itu kan sangat malu di akhirat. Sehingga orang, wah, ternyata dia bohong, dia berkhianat. Nah, di Islam ini tidak boleh kita menyebarkan agama dengan kebohongan, itu enggak boleh. Ya. Pura-pura begini biar masuk Islam, itu kan nggak boleh ngasih sesuatu biar masuk Islam, karena Islam ini mahal, tidak bisa dibalut dengan kebohongan dan lain sebagainya. Bahkan pura-pura takiyah lah, nggak ada ajaran takiyah di kita, ya. Karena takiyah itu sebenarnya menghancurkan harga dirinya. Demikian semua kita menjadi orang yang jujur, ya. Jujur, kata orang jujur ajur, tidak. Ya. Dibalik, ya. Jujur mujur. Insya Allah lah. Dalam segi apapun, ya, terutama kita menjaga, kalau kita bisa menjaga saudara kita muslim, ya, agar kita bisa menghargainya, tidak membohonginya, tidak membuli dan sebagainya. Mm-mm. Insya Allah dengan yang lain-lainnya pun kita juga bisa menjaga. Mm-mm. Kalau antar sesama muslim tidak bisa menjaga, mm-mm, apalagi dengan yang lainnya lebih tidak bisa menjaga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz. Pengen sahabat Smart Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Smart Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 0218499 4343 atau di 0218 97 0055, atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852 62 774 774. Tapi Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung, di sesi yang pertama tadi Ustaz telah menyebutkan hadis yang melarang orang yang suka berdebat dan mengingkari janji, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah adab-adabnya kalau kita terpaksa untuk berdebat karena ada sesuatu yang memang harus dijelaskan, Ustaz? Tafadhol. Ya. Memang perdebatan tidak bisa kita hindari. Ya. Maksudnya dalam hadis ini adalah perdebatan yang enggak ada faedahnya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kebiasaan, biasanya ada seorang muslim kebiasaannya memang mendebat. Ya. Yang enggak cocok dengan dia lalu kita debatkan. Adapun dalam menyampaikan kebenaran, ya, ataupun dakwah, itu pun juga tidak lepas dari berdebat. Ya. Orang kafir menyampaikan ini, ya, itu salah, debat, ya. Itu biasa. Kita hanya menyampaikan kebenaran saja. Kita sampaikan kebenaran saja. Ya. Dan para ulama pun juga dalam kita, kalau kita melihat sejarah, ya, bagaimana kehidupan para sahabat atau di Habasyah itu kan, pada saat orang-orang kafir ini, orang-orang kafir harus menjenguknya, ya, menjemputnya, ya, Raja Habasyah ini dikatakan begini-begini, ya, kejelekan tentang kejelekan Islam itu kan. Kata Hamzah ini mendebat dengan apa? Dengan cara membacakan surah Maryam. Ini tentang kebenaran itu kan. Enggak ngeyel, enggak ngotot, itu kan dengan tenang dia menyampaikan kebenaran seorang dai. Maka terbongkarlah kebenarannya dan kebusukan orang-orang kafir yang telah berdusta, ya, di depan Raja Habasyah. Ya, begitu juga dengan zaman dahulu, zaman tabi'in, tabi'in itu bagaimana orang ateis itu mendebat, ya, mendebat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi itu pun terpatahkan. Pun sampai sekarang pun begitu. Tidak lepas dari itu. Ya, kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana mematahkan lawannya, raja yang sombong, dengan debat. Perdebatan yang santun itu yang dibolehkan, ya. Kita menyampaikan sesuatu dengan logika. Kadang atau dengan hadis, Quran atau logika untuk mematahkan argumen lawan, ya, dalam menjaga akidah itu boleh, ya. Termasuk orang-orang dai harus ngerti ilmu debat. Ya, ngerti. Nanti kalau ngerti jadi ngeyel, jadinya ngeyel, marah-marah. Ya, tentunya dengan santun begitu. Tetapi kalau masalah bukan masalah prinsip, masalah-masalah yang mungkin sepele itu kan, itu ya, kita menjaga diri, apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim, ya. Memang tidak ada unsur dakwah, tidak ada unsur yang macam-macam, ya. Atau mungkin cuman ada orang muslim yang perbuatannya kurang bagus, ya, kita sampaikan. Terus kalau dia ngeyel terus, ya sudah. Karena apa? Menjaga seorang muslim lebih berharga daripada kita berseteru. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tayyib, sahabat Smart Radio, bagi Anda sekali lagi saya informasikan, bagi Anda yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al Ustaz mengenai tema yang kita bahas pada saat ini, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 0218499 4343 atau di 0218 97 0055, atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852 62 774 774. Tayyib, sambil menunggu sahabat kita, sambil disimpulkan Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Qur'an. Ya. Akhlak merupakan suatu yang utama. Ya. Bahkan yang menentukan kita, nasib kita nanti di akhirat sebelum Allah pun menentukan nasib kita di dunia. Ya. Bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang yang anti-Islam pun ini berusaha sebaik-baiknya agar akhlaknya terlihat baik. Ya. Berusaha sebaik-baiknya agar dia bukan seorang yang pendusta. Ya. Karena akhlak adalah yang paling utama. Ya. Bahkan bisa dikatakan segala-galanya akhlak itu. Ya, Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan berbohong, apakah benar kita diperbolehkan berbohong jika yang pertama dilakukan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, yang kedua dilakukan untuk memuji istri, yang ketiga di dalam peperangan, Ustaz, dari Abu Azka di Kebon Jeruk. Tafadhal, Ustaz. Ya. Betul, itu bohong yang dibenarkan. Tiga hal itu. Tiga hal itu. Dan jawabannya benar. Ya. Gitu saja mungkin. Atau ada hadisnya? Ya, insya Allah pekan depan kami sampaikan tentang hadisnya itu. Dan memang itu sangat terkenal sekali. Iya. Tiga hal itu, bohong dalam peperangan, bohong untuk menampilkan dua orang berselisih. Ya. Bahkan itu Rasulullah SAW kan pernah ditanya apa pada saat ada orang ya lari, tolong selamatkan saya, itu kan lari, terus yang mengejarnya namanya, apakah engkau melihat si ini, si bulan ini, ya. Rasulullah pindah satu langkah, ya, semenjak saya berdiri di sini saya tidak melihatnya, itu kan pindah satu langkah, kan nggak berbohong itu tauriah. Apa menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan jiwa, ya, itu boleh, makanya masuk dalam jadi dimakan dalam peperangan mendamaikan suami istri, yang ketiga adalah menyelamatkan jiwa. Nah, itu boleh. Berarti boleh semua tiga hal ini tadi. Ya. Tapi cuman jangan diselewengkan. Ada istri berbohong terus kadang. Suami berbohong terus apa? Istrinya untuk menyelamatkan terus, ya, untuk menyelamatkan. Kalau ngerti isi, maksudnya begini. Kita punya ada kesalahan, ya. Dalam rumah tangga ada kesalahan. Bismillah, kita tidak mengulangi lagi. Tapi saya nggak usah ngomong-ngomong lah sama ini, sama istri saya atau suami saya. Tapi saya nggak ulangi lagi, selesai. Ya. Terus bukan terus melakukan kesalahan terus, tapi saya diem aja deh untuk menyelamatkan hubungan, nggak boleh. Itu yang menyalahgunakan. Ya. Allah alam bishawab. Tayyib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk Abu Azka di Kebon Jeruk. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua tentunya. Tayyib, Ustadz, sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan nasihat ataupun kesimpulan. Tafadhal, Ustadz. Ya. Ya, sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Quran. Ya. Memang akhlak ini adalah sesuatu yang sangat tinggi, yang masalahnya yang nggak bisa diuangkan. Ya. Bahkan orang ini banyak berpura-pura berakhlak baik. Ya. Bahkan zaman sekarang ini barang siapa yang pintar berpura-pura seolah dia mendapatkan segala-galanya yang dia inginkan. Ya, apalagi ini zamannya orang berpura-pura ini, ya. Sandiwara. Ya, terutama orang-orang awam banyak sekali yang kena. Ya, kalau bukan motivasinya agama, itu banyak kena, ya. Dan di dalam akhlak ini yang tertinggi, akan macam-macam, menghormati sesama, itu kan, melindungi, terus tidak berkata yang buruk, gitu kan, menghormati tetangga, memberi makan dan sebagainya lah, masuk ke anak kecil yang kita sering kita bahas, itu kan, terus dengan orang tua, gitu kan. Tidak minum minuman khamr dan sebagainya, ini akhlak, ya. Yang paling tinggi di antara akhlak-akhlak itu adalah dia jujur menepati janji, ya. Makanya tidak sedikit orang berlomba-lomba berjanji. Nanti kalau menang dan sebagainya, nanti di jalannya dipermak dan sebagainya. Itu janji. Nah, kalau dia menepati janji luar biasa, mungkin bisa kepilih lagi dan sebagainya, ya bisa dipercaya. Tapi ini berat, ya, berat. Makanya sebagai Muslim, janganlah kita sembarang berjanji. Terus kedua, kalau kita janji, kita penuhi dengan semampu kita. Ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Kita jaga ukhuwah karena menghormati. Ini judulnya adalah jangan berjanji kepada saudaramu lalu engkau mengingkari. Ya. Sebenarnya pokok intinya ini adalah menjaga ukhuwah sesama muslim, saudara kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengingkari janji. Tapi intinya adalah kita menjaga sesama muslim. Gitu kan. Tidak mengingkari janji adalah suatu alat, ya, suatu alat atau salah satu faktor agar hubungan ukhuwah sesama muslim ini terjaga. Ya. Semoga kita bisa menjaga hubungan ukhuwah saudara kita sehingga apa ini adalah merupakan kekuatan, kekuatan kita. Dan saat ini kita sudah mulai tercerebre, ya, cerebre sehingga melemahkan perjuangan. Ya. Banyak sekali PR-PR yang mau kita garap ini. Dan cenderung ya kendalanya adalah persatuan seorang muslim di antara kita. Ya. Kita mau begini kejegal dengan yang lainnya. Karena beda-beda paham atau mungkin tersinggung dan sebagainya. Maka kita harus ngalah. Di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini minta kita ngalah. Ya. Wala tumazihu ya. Wala tumari akhoka, wala tumazihu wala ta'idhu mau'idan fatakhlifa. Ya. Janganlah engkau berdebat mempermainkan saudaramu dan jangan engkau mengingkari janjinya. Ini adalah intinya ngalah. Ya. Sehingga apa? Semuanya merasa dihormati. Sehingga kuatlah ukhuwah itu. Ya. Sehingga kita mencontoh ukhuwah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kenapa mereka bisa kuat itu? Yaitu dengan mengaplikasikan iman, ya, ibadahnya sehari-hari, ya. Di antara dengan cara apa? Dengan cara mengalah. Saling mendahulukan temannya, ya. Saling mendahulukan saudaranya. Kalau ini tercipta dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah Islam akan kuat, ya. Islam akan kuat. Dan orang-orang yang dengki, benci dengan Islam akan berpikir ribuan kali, ya, untuk mendzalimi kita. Ya, semoga semua itu bisa tercapai dimulai dari diri kita. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahualam bishawab. Dan maaf atas segala kekurangan. Dan yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Taala. Sampai semuanya radion baiklah acara kita pada kesempatan subuh kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi saat kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.